وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان لمدين. طيب إن شاء الله kita masuk ke hadis yang ke-99. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sitan min syawal, kemudian dia ikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahri, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan dan demikian pula puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, dengan seorang melakukan puasa di bulan Ramadan kemudian diiringi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Hal ini dikarenakan amalan adalah bi asri amsalihah, 10 kali lipatnya. Di dalam hadis ini apakah maknanya seorang harus menyempurnakan terlebih dahulu puasa Ramadan, kemudian baru dia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal? Tentunya yang aula, yang utama demikian. Sehingga manakala seorang memiliki hutang dari puasa bulan Ramadan untuk dia bayar terlebih dahulu. Ini manakala memungkinkan. Kemudian baru dia mengiringinya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini yang utama. Tapi manakala tidak memungkinkan, maka boleh baginya untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan untuk mengqadha Ramadan yang dia tinggalkan di bulan-bulan yang lainnya. Dan demikian pula hadis ini menunjukkan tentang bahasanya suatu perintah pada hukum asalnya adalah lil faur, untuk agar disegerakan di dalam melaksanakannya. Kecuali apabila di sana ada dalil yang menunjukkan bahasanya al-amr litarahi, mana tidak harus disegerakan. Sebagaimana kita ketahui, barang siapa yang dia memiliki udzur untuk berpuasa di hari-hari di bulan Ramadan, dia harus mengganti. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, diperintahkan untuk mengganti di hari-hari yang lain. Tadi kita sebutkan hukum asal dalam suatu perintah lil faur, untuk disegerakan. Kecuali apabila di sana ada dalil yang menunjukkan bahasanya perintah tersebut tidak harus disegerakan. Tapi litarahi. Sebagaimana datang dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau memiliki hutang di puasa di bulan Ramadan, kemudian beliau radhiyallahu anha membayarnya di bulan Sya'ban mendekati Ramadan tahun yang berikutnya. Ini menunjukkan apa? Ala tarahi. Boleh untuk diakhirkan. Sehingga kaidah tadi apa? Hukum asal dalam satu perintah adalah lil faur illa dalal dalil ala tarahi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bolehnya apa? Untuk di adanya tarahi, tidak harus disegerakan. Tapi ini mungkin yang dapat diambil dari hadis ini, wallahu a'lam. Tapi kita masih pada bait yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Rahimah Ta'ala, wa ukiru bil mizani wal haudi alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Dan aku menetapkan al mizan, adanya penimbangan amalan, wal haud, dan demikian pula telaga. Ini telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu, yang aku berharap aku dapat meminum dari telaga tersebut dan menghilangkan apa? Rasa dahaga. Telah kita lewati tentang permasalahan al-mizan, tinggal permasalahan al-haud, permasalahan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kalamnya sallallahu alaihi wasallam dalam wasitiyah. Beliau menyebutkan wa fi arasatil qiyamah al-haud al-haudul mawrud li Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal aniyatuhu adadun nujumi sama' tuluhu syahrun wa 'irduhu syahrun man yashrabu minhu syurbatan lam yatma' ba'daha abadan. Berkata sallallahu alaihi wasallam dalam akidah wasitiyah menyebutkan tentang permasalahan al-haud bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa fi arasatil qiyamah, dan pada arasatil qiyamah, asal arasah ini adalah apa? Suatu tempat yang berada di antara perumahan yang luas yang tidak ada tetumbuhan. Ini makna asal arasah. Yang dimaksud di sini adalah mauqiful qiyamah, padang mahsyar. Maka pada arasatul qiyamah, pada al-mauqiful qiyamah ada al-khawru al-haudul mawrud Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada telaga yang akan didatangi oleh kaum mukminin. Ini telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan ma'uhu asyadu bayadun minal laban, airnya lebih putih dibandingkan air susu. Wa ahla minal asal, airnya lebih manis dibandingkan manisnya madu. Aniyatuhu adadun nujumis sama, jumlah bejana-bejananya, gelas-gelasnya sejumlah bintang-bintang di langit. Tuluhu syahrun wa irduhu syahrun, panjang dan lebarnya perjalanan satu bulan. Man yashrabu minhu syarbatan la yatma'u ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Ini beberapa sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW rahimah ta'ala tentang telaga Nabi SAW. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang sebut al-haud bagi Nabi SAW, hadisnya mutawatir. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Suyuti rahimah ta'ala dalam kitabnya Al-Budur Safirah, beliau menyebutkan tentang riwayat-riwayat yang menyebut tentang haud Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai bid'wa khamsina sahabiyan, 50 sekian para sahabah meriwayatkan tentang hadis yang menyebutkan tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka adalah apa? Al-Khulafa Al-Arba'ah. Abu Bakar wa Umar wa Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Sehingga disebutkan oleh mereka para ulama hadis-hadis tentang haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadisnya mutawatir. Sehingga harus diimani, harus diyakini bahasanya akan ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di arasatul qiyamah. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut hadisnya mutawatir. Dan di antara hadis yang menunjukkan tentang haud Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifatnya ataupun luasnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna qadra haud ma baina Ailah ila Sana'a al-Yaman. Wa anna fihi min al-abari kanujumi ka'adadi nujumi sama'." Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qadra haudi." Sungguhnya kadar luas telagaku ma baina Ailah. Sejauh seluas antara suatu tempat yang namanya Ailah yang ada di Syam, yang ada di Yordan sampai ke Son'a al-Yaman, ibu kota Yaman. Ini tentang luasnya, tentang panjang dan lebarnya. Sebagaimana tadi disebut oleh Rasulullah SAW, demikian pula dalam riwayat yang lain, satu bulan perjalanan. Yang tentunya apa? Perjalanan yang dimaksud sini satu bulan perjalanan adalah sebagaimana di masa Nabi SAW. Dengan kendaraan yang ada pada zaman beliau alaihissalatu wassalam. Yang tentunya kita mengetahui kondisi zaman dahulu adalah apa? Paling kendaraannya adalah kuda, onta, dan yang semisalnya. Dan demikian pula kondisi jalannya tentunya apa? Tidak sebagaimana yang sekarang ini. Sehingga di sana disebutkan jarak antara Ailah dengan Son'a ini sekitar 2171 km. 2171 km. Kalau ditempuh dengan perjalanan dengan mobil diperkirakan 27 jam. Ini pada saat masa-masa sekarang ini. Dan demikian pula sebagaimana disebutkan Rasulullah Islam rahimahullah taala tadi ya, tuluhu syahrun wa irduhu syahrun. Panjang dan lebarnya perjalanan selama satu bulan. Dikatakan oleh mereka para ulama berarti bentuk dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam murabba, persegi empat. Menunjukkan tentang betapa luasnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna fihi minal abari kanuju ka'adadi nujumi sama. Dan bahasanya di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada abarik, jamu ibrik. Dalam riwayat lain dikatakan wa kizanuhu kanujumi sama. Jadi al abarik dan demikian pula kizan di mana sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi adalah apa? Aniyatuhu. Bejana-bejananya. Gelas-gelasnya. Sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dan dalam riwayat lain yang lain disebutkan bahasanya luas ataupun jarak tepi dengan tepi yang satunya dari daerah Madinah ke Oman. Ke negeri Oman. Madinah, suatu kota yang ada di Saudi Arabia itu, kota Madinah, Sedangkan Oman ini adalah negara tetangga dengan Yaman. Dan demikian pula di antara hadis yang menunjukkan tentang sifat-sifat telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syaikhul Islam tadi, dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Haudi masiratu syahrin, telagaku luasnya perjalanan satu bulan. Ma'hu abyadu min al-laban." Airnya lebih putih dibandingkan air susu. Warihuha atyab minal misik. Dan baunya lebih wangi dibandingkan minyak misik. Wakizanuhu ka nujumi as-sama. Dan bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minhu la yatma abadan. Barang siapa yang meminum darinya, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain, haudi masiratu syahrin zawayahu sawa ma'hu abyad minal warik. Telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang luasnya, masiratu syahrin, perjalanan satu bulan, wa zawayahu sawa, tepi-tepinya sama. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Islam tadi, tuluhu syahrun wa irduhu syahrun. Wa ma'u abyad minar al-warik. Dan airnya lebih putih dibandingkan al-warik. Dibandingkan apa? Perak. Ini diantara hadis-hadis yang menyebutkan tentang telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahasanya keberadaan telaga adalah berada di arsy kiamah. Sehingga pendapat yang kuat bahasanya, al-haud qabla sirat wa qabla al-mizan. Keberadaan al-haud ini sebelum al-mizan dan sebelum sirat. Sebagaimana rangkaian-rangkaian dari ahwalul kiamah, ini apa? Adanya al-mizan, adanya sirat, maka apa? Keberadaan telaga ini terlebih dahulu. Dibandingkan apa? Adanya penimbangan amalan dan demikian pula adanya as-sirat, penyeberangan as-sirat. Adapun tentang nama telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Suyuti rahimahullah, namanya juga sama dengan sungai yang ada di surga yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Kautsar. Yang mana disebutkan bahasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa? Bersumber bermuara dari sungai Al-Kautsar yang ada di dalam jannah. Sebagaimana di sini disebutkan tentang permasalahan ini, mana di sana terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah al-haud itu qabla al-mizan atau qabla sirat atau ba'da sirat atau al-mizan. Disebutkan di sini wahtalafa fil mizan wal haud ayyuhuma ayyakuna qabla al-akhir. Dan diperselisihkan tentang al-mizan, timbangan amalan, dengan al-haud, mana yang lebih dahulu. Fakil al-mizan wakil al-haud. Ada yang berpendapat mizan terlebih dahulu baru al-haud, dan ada yang mengatakan haud dulu baru mizan. Qala Abul Hasan al-Qabisi was-sahihu anna al-haud qabl. Dan yang sahih bahasnya haud ini lebih dahulu dibandingkan al-mizan. Kemudian dikatakan oleh Imam Qurtubi, wal makna yaqtadih fa innan nas yakhrujuna atasan min kuburihim fayaqdumu qabla al-mizan was-sirat. Sehingga makna ini apa? Menuntut bahasanya al-haud ini qabla al-mizan was-sirat. Dikarenakan manusia tatkala Allah SWT bangkitkan dalam keadaan kehausan, sehingga mereka akan mendatangi Al-Haut. Sehingga apa? Al-Haut ini sebelum Mizan dan As-Sirat. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apakah Al-Haut ini khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah setiap Nabi memiliki Al-Haut? Ini juga terjadi perselisihan di kalangan mereka para ulama. Ada yang menyatakan Al-Haut ini khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpendapat lagi bahasanya setiap Nabi memiliki Haut, hanya saja telaga Haut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang paling besar, yang paling banyak orang-orang yang mendatanginya. Perselisihan mereka para ulama disebabkan adanya sebuah riwayat yang menyatakan likulli nabi haut, setiap nabi memiliki telaga. Dan diperselisihkan oleh mereka para ulama tentang kesahihan hadis ini. Bagi mereka-mereka yang mendhaifkan hadis ini menyatakan bahasanya yang memiliki telaga hanya khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka yang mensahihkan atau menjadikan hadis ini bisa dijadikan sebagai hujah, maka apa? Setiap nabi memiliki telaga. Adapun mereka-mereka yang mendhaifkan hadis ini dikarenakan hadis ini datang dari jalannya Al-Hasan Al-Basri An Samurah bin Jundub. Dan disebutkan di sana ada tiga ilal, ada tiga penyakit. Penyakit yang pertama, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang namanya Sa'id bin Bashir, wa huwa dhaif. Ada seorang rawi yang namanya Sa'id bin Bashir, wa huwa dhaif. Ilah yang kedua disebutkan An-Anah Al-Hasanul Basri. Sigoh An-Anah dari Al-Hasanul Basri. Yang mana Hasanul Basri terkenal dengan tadlisnya, sehingga tatkala mendatangkan hadis dengan sigoh An-Anah menunjukkan apa? Hadisnya lemah. Ilah yang ketiga disebutkan hadis ini mursal, sebagaimana ini dirojehkan oleh Al-Imam Tirmidzi, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Dikarenakan diperselisihkan oleh mereka para ulama tentang apakah Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Samurah bin Jundub. Sebagian ulama menetapkan bahasanya Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Samurah bin Jundub, sebagian menafikan. Dikarenakan yang didengar oleh Al-Hasan Al-Basri dari Samurah bin Jundub hanya hadis tentang akikah. Ini ilah penyakit-penyakit yang ada dalam hadis inna likulli nabi haut. Dan di sana dibawakan syawahid penguat-penguat yang lainnya, sehingga sebagian ulama menjadikan hadis ini bisa dipakai sebagai hujah, sehingga setiap nabi memiliki telaga, hanya saja telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, yang paling banyak yang mendatanginya dari umatnya. Bagi mereka-mereka yang mendhaifkan hadis ini sebagaimana ilah-ilah yang telah kita sebutkan, adapun syawahid-syawahid yang disebutkan juga apa? Didhaifkan, maka yang memiliki telaga ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang dapat kita sebutkan dari masail tentang permasalahan al-haut, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya yang akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang istiqomah di atas jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang dikatakan dia adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikatakan bahasanya dia telah melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak suhkon suhkon liman ghayyara wa baddal, sehingga ini semua menuntut kita semua agar tetap istiqomah di atas siratul mustaqim, jalan yang dititi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, sehingga kita dapat meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Yaumul Aqsil Akbar, di hari yang orang sangat kehausan. Dan demikian pula di antara mereka-mereka yang mengingkari tentang adanya haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka orang-orang Mu'tazilah. Dan demikian pula orang-orang Al-Khawarij. Sehingga mereka akan diharamkan dari meminum dari air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.